Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu. Jadi, aku kan berkata, tak kenapa, tak kenapa.